Mitra Bisnis, Kompas menulis, Presiden SBY mendapat penghargaan International The World Statesman sebagai pengakuan atas kepemimpinannya dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi, keberagaman iman, dan kepercayaan. Beberapa pihak berpendapat penghargaan tersebut belum layak mengingat masih banyaknya kasus kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama di tanah air yang belum diselesaikan oleh SBY. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan rohaniwan Romo Beni Susetyo. Romo Beni, apa komentar Anda? Ya, menurut saya kan ini bagian dari politik diplomasi. Nah, penghargaan itu bisa juga menjadi salah satu alat untuk mengatakan kepada SBY bahwa dia harus serius menangani pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Ini kan salah satu cara untuk mengatakan bahwa you diberi penghargaan, dan penghargaan itu punya nilai ketika persoalan dalam negerinya sendiri bisa diselesaikan. Kalau persoalan dalam negeri itu tidak diselesaikan dan angka toleransi tinggi, kekerasan beragama dibiarkan, baik penutupan, pemaksaan, bahkan individuasi, itu tetap terjadi, ya penghargaan itu kan tidak punya nilai gitu loh. Nah, maka ini sebenarnya tantangan bagi pemerintahan SBY, bagaimana dia mau menjadikan penghargaan ini sebagai suatu pijakan dia untuk menegakkan hukum. Kalau ini tidak dilakukan, menurut saya ya penghargaan itu akan tidak ada bunyinya dan sia-sia. Justru menjadi sesuatu yang dicibir di dunia internasional gitu loh. Lalu bagaimana Romo melihat kasus-kasus kekerasan beragama yang belakangan ini terjadi dan belum kunjung selesai? Ya, saya melihat ini persoalan politik will dari penguasa negeri ini untuk menegakkan hukum gitu loh. Karena persoalan kekerasan apapun namanya itu tidak bisa dibenarkan. Karena kekerasan itu menyangkut tentang penghinaan terhadap konstitusi yang menghargai kemanusiaan dan keadilan. Nah, padahal kan kebebasan beragama itu jaminan yang paling asisi yang dijamin oleh negara. Jadi kewajiban negara itu kan melindungi, menjaga, memelihara, dan kewajiban kepala daerah yang menjaga memelihara kerukunan. Maka ketika terjadi konflik-konflik mengatasnamakan agama dan itu dibiarkan, berarti kan pembiaran. Nah, kalau pelanggaran kan pelanggaran konstitusional. Maka oleh sebab itu, kalau kita melihat secara positif, penghargaan ini sebenarnya sebagai alat untuk memicu agar pemerintahan SBY serius untuk menangani pelanggaran-pelanggaran kekerasan yang kesannya oleh pemerintah dibiarkan dan pemerintah kelihatannya takut ketika melalui pelaku kekerasan dengan mengatasnamakan manipulasi pembenaran dengan menggunakan bahasa agama itu. Nah, justru sekarang ini pemerintah memang ditantang. Kalau tidak, penghargaan itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak punya makna ya, dan menjadi cibiran bagi masyarakat internasional. Harapan Romo sendiri terkait penghargaan yang diterima Presiden SBY ini? Berharap Presiden kembalilah menjalankan konstitusi, karena konstitusi memang menjadi satu cara bahwa jaminan kebebasan beragama, berekspresi, itu harus dilindungi. Maka negara tidak boleh kalah dengan pelaku kekerasan. Nah, harapan saya Presiden tidak hanya sekedar menghimbau, tetapi melakukan tindakan tegas, termasuk terhadap kepala-kepala daerah yang membangkang. Nah, ini kan harus ada peringatan. Dan ini tidak hanya Presiden, tetapi juga Menteri Dalam Negeri. Karena Menteri Dalam Negeri harusnya membina dong kepala-kepala daerah itu, gitu loh. Maka Presiden bisa sebenarnya meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk serius dan diberi waktu, serta aparat kepolisian, tiga instansi ini yang berwenang, gitu loh. Nah, kalau gagal kan Presiden bisa menyopot mereka. Jadi harus ada politik will, tetapi kalau ini saja tidak menjadi politik will dan kesannya dibiarkan dan kesannya dalam tanda kutip seolah negara tunduk pada pelaku kekerasan, ya penghargaan itu menjadi tidak punya arti, bahkan menjadi bahan tertawaan dunia internasional. Demikian rohaniwan Romo Beni Susetyo. Saya Wendy Lim.